السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الفضل والإحسان، وهو على كل شيء قدير، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو سميع بصير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوان sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain. Sekarang kita akan membahas ayat ke-6, ayat ke-7. Ya, kita baca aja sampai ayat ke-11 insyaallah taala. Baik. Man qari' al-yawm? Man qari' al-yawm? Pak Bapak ini bisa baca, Pak? Sampean bisa belum bisa? Pak Niman berarti ya. Hah? Bisa baca, Pak? Belum ada harakatnya. Baik, Pak Anwar, tafadhol Pak Anwar. Pak Anwar. Waqtan lil ma'ish. Insyaallah pada ayat ke-6 sampai ke-11 ini, dan sebenarnya seterusnya ya, masih panjang lagi, itu juga ada faedah berkaitan dengan uslub lughawi, ya, uslub bahasa Arab, cara atau metode menyampaikan dalam bahasa Arab yang akan kita pelajari insyaallah nanti, juga berkaitan dengan ilmu akidah dan tauhid. Ya, yang pertama, sebagaimana kita lihat Allah Ta'ala berfirman, alam naja'alil ardo mihada. Tentu kita tahu alam, hamzah di sini yaitu istifham, dan asal dari istifham itu untuk istifham, bertanya, meminta jawaban. Ya, istifham atau istifsar itu artinya tolabul fahm atau tolabul ifham atau tolab at-tafsir. Ya, mencari pemahaman dan mencari tafsiran, itu asalnya begitu. Ya. Tetapi sebagaimana nanti akan kita temukan dalam tafsiran ayat ke-7, kata Al-Mahalli rahimahullah, wal istifhamu litaqrir. Ya, istifham di sini untuk mentakrir, menetapkan bahwasanya kami telah menjadikan ini sebagai ini, itu sebagai ini, gitu kan? Begitu. Alam naj'alil ardo mihada mihada. Apakah belum lam itu pertanyaan ya yang menafikan, atau lam ini untuk nafi terhadap masa lampau? Bisa dimaknai belumkah kami menjadikan, ya, belumkah kami menjadikan ard. Art ini bumi sebagai mihada. Dan mihad maknanya adalah bentangan. Sebelum kita lanjut, kalau kita flashback kembali ke ayat 1, 2, 3, 4, 5, konteks pembicaraan itu masih berkaitan dengan ikhtilafnya manusia tentang an-naba al-azim. An-naba al-azim. Ada yang mengatakan An-Naba' al-Azim adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan An-Naba' al-Azim adalah Yaumul Qiyamah. Dan ini yang masyhur. Dan Al-Jalain menggabungkan keduanya. Baik, konteksnya tentang hari kiamat. Alam naj'alil arda mihad. An-Naba' al-Azim alladhihum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih tentang hari kiamat. Takrir, untuk mentakrir tentang akidah keberadaan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan uslub istifham. Ya kan? Memulai dengan uslub istifham, yaitu metode yang zahirnya bertanya, tapi hakikatnya untuk mentakrir. Dan bertanya istifham untuk mentakrir itu biasanya justru lebih dalam dan lebih membuat orang yang ditanya itu berpikir dan biarkan dia menggali keyakinannya sendiri kemudian. Bukankah Allah telah begini-begini? Bukankah Allah telah begitu-begitu? Maka kemudian orang berpikir, iya juga ya. Nah, akhirnya mereka akan beriman gitu. Diharapkannya kan seperti itu. Ya. Maka dimulai oleh Allah Ta'ala dengan uslub takrir. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, uslub takrir tersebut hanya satu. Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada. Itu ibarat satu kalimat. Tanda tanya, question mark. Namun setelahnya kalau antum perhatikan, tidak pakai uslub takdir, melainkan pakai uslub isbat. Ya atau tidak? Coba lihat yang uslub takdir ini istifham, ya, dengan kalau istifham berarti dia bukan khobar, melainkan apa? Lawannya khobar apa? Lawannya khobar di dalam balaghah. Insya. Ayo ingat-ingat. Insya dengan insya, yaitu dengan pertanyaan. Pertanyaan itu salah satu bentuk dari insya. Dua ayat, tapi satu kalimat hakikatnya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dah. Setelah istifham itu selesai, Allah Subhanahu wa taala tidak menyambung dengan istifham lainnya, ya atau tidak? Kemudian Allah taala mengatakan dan mentakbir dengan jumlah khabariyah, statement, penegasan, yaitu kalimat biasa, wa khalaqnakum azwaja. Lihat, wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Diteruskan wa ja'alna naumakum wa ja'al, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau diperhatikan begini, seseorang ketika di awal-awal sudah ditanya, itu membuat dia terbangun. Iya. Kalau misalnya dari awal cuma diberikan statement, kurang terbangun. Ibarat kalau di pengajian nih, kawan. Ana dari awal tiba-tiba ana tanya antum. Antum pasti being ready gitu, bersiap-siap. Ya, walaupun cuma satu pertanyaannya, tapi minimal udah ada usaha atau udah tampak akan ada apa namanya, bangun-bangun, maksudnya orang-orang akan lebih melek lagi untuk itu. Lebih-lebih ini istifham yang tidak membutuhkan jawaban. Enggak membutuhkan jawaban. Alam la ja'ala ardu mihada, enggak dibutuhkan jawaban na'am atau bala, enggak dibutuhkan itu. Tapi yang dibutuhkan berfikirlah, kemudian berimanlah kalian. Karena apa? Karena orang-orang kafir ketika itu, musyrikun, mereka pun mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakan ard mihada, jibal autada. Ya, paham di sini berarti ya? Alam naj'alil arda mihada, mihad itu adalah firasy. Ya. Mihad adalah firasy. Al-ard itu adalah maf'ul bi untuk lafal ja'ala yaj'alu. Ya. Taib naj'al di sini maknanya apa ya, ikhwan? Ja'ala yaj'alu di sini bisa dua makna. Ja'ala yaj'alu di sini bisa dua makna. Imma maknanya adalah sayyara yusayyiru, imma maknanya khalaqa yakhluqu. Dua makna. Ja'ala yaj'alu, ya, itu bisa makna sayyara yusayyiru tasyiran, sad, ya, dan ra. sayyara yusayyiru tasyiran atau khalaqa yakhluqu khalqan. Sayyara yusayyiru tasyiran maknanya adalah menjadikan. Dan itu yang kita fahami mungkin alam naj'alil ardh mihada, tidakkah atau ya, tidakkah kami telah menjadikan menjadikan bumi sebagai mihad, hamparan. Yang kedua bisa bermakna khalaqa yakhluqu. Tidakkah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan? Nah, dikatakan oleh para ulama, di antara ulama nahwu, tentang i'rab untuk mihad. Kalau i'rab untuk ard, kita sepakat bahwasanya ard di sini apa? Maf'ul. Sudah jelas. Gampang lah itu. Cuma muskilahnya di sini mihada, dia nakirah dan dia ditanwinkan, dan dia isim pastinya kan, dan itu fathah. Nah, fathah ini ada dua posibilitas kemungkinan i'rab, tergantung bagaimana kita menafsirkan lafal naj'alu atau naj'al. Ja'ala ya ja'alu tadi kita bisa tafsirkan sayyara yusayyiru atau khalaqa yakhluqu. Dikatakan oleh Samin al-Halabi dalam kitab Ad-Dur al-Mas'un, kalau misalnya kita tafsirkan ja'ala ya ja'alu di sini bermakna sayyara yusayyiru, artinya apa tadi? Menjadikan, maka alam nusayyir al-ardu mihada, al-ard maf'ul bi awal, mihada maf'ul bi thani. Maf'ul bi awal dan maf'ul bi thani. Karena lafal sayyara itu ta'addinya ada dua. Objeknya bisa ada dua. Sayyara yusayyir. Ada dua model objeknya. Sebagaimana antum katakan saya menjadikan buku kitab ini sebagai apa? Ya. Gitu kan? Itu sebagai apa itu menjadi maf'ul dalam bahasa Arab. Untuk konteks ini. Kalau misalnya ja'ala ya ja'al, ya ja'ala ya ja'alu, kita tafsirkan yang kedua apa? Khalaqa yakhluqu, menciptakan, maka yang namanya menciptakan dalam bahasa Arab itu cuma membutuhkan satu maf'ul bih. Loh, berarti mihada ini apa posisinya, ikhwan? Ada yang tahu? Hal. Hal dalam nahwu ada namanya hal. Normalnya dia mansub fathah. Alam naj'alil ardha mihada, berarti kalau alam nakhluq al ardha mihada, maka mihada di sini dia sebagai hal. Begitu juga dengan ayat seterusnya. Wal jibala autada, ya sebagaimana diharapkan untuk ayat ke-6. Nah, itu masalah nahwu tadi ya. Baik, masalah nahwu itu cukup insyaallah. Sekarang mihad. Mihad itu kan hamparan. Ya. Dan ditafsirkan oleh Al-Mahalli rahimahullah firasyan kal mahdi. Firasyan kal mahdi, yaitu firasy. Apa arti firasy? Firasy hamparan kasur, kok sekarang kita tuh kasur. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini merupakan sinonim untuk mihad. Firasy, mihad itu sama. Dan firasy itu biasa buat tidur. Mihad itu hamparan. Dan ada lafal lain mahd. Antum beritahu minal mahdi ilal lahdi. Minal mahd. Mahd ila al-lahd. La-ha-da. Kalau lahd, kita sudah tahu dalam bahasa Indonesia ada yang namanya lahd. Liang lahd. Apa itu liang lahat? Ya, kuburan. Lah kalau mahad, mahad itu buayan untuk bayi. Nah, buayan itu ya bisa berupa kasur, hamparan kasur seukuran untuk bayi atau apa gitu, bedong dan seterusnya gitu kan. Nah, itu mahad. Dan dikatakan di sini firasyan kal mahad. Kami telah menjadikan buat kalian bumi itu hamparan seperti buayan bayi. Dan memang bumi ini buayan untuk manusia. Buayan, buayan yaitu tempat untuk manusia bermanja di situ gitu loh. Dikasih enak oleh Allah Ta'ala di bumi ini. Iya. Ketika seorang ibu atau bapak membelikan buayan untuk bayinya, kan itu khusus untuk bayinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla walillahil mathalu ala itu menjadikan hamparan bumi untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan lakum li istihqaq atau milk buat kalian wahai manusia. Segala apa yang ada di atas bumi atau di bumi. Ya. Jadi masya Allah ini Allah Ta'ala kemudian beristifham menanya untuk takrir menetapkan ini yang sudah terjadi, kenikmatan-kenikmatan ini jangan dilupakan. Mengapa kalian kok mengingkari, atau sebagian dari kalian kok mengingkari hari kebangkitan, sementara ini kenikmatan itu sudah kalian habiskan, sudah kalian nikmati. Ya begitu. Jadi mahat ini bermakna ya apa tadi? Apa Indonesia ya? Buayan atau semisalnya gitu kan. Ya. Wal jibala autada. Al jibal jamak dari jabal. Al jibal jamak dari jabal. Wal jibala autada. Autad jama' dari watad yang artinya apa? Hah? Apa arti watad itu? Antum tahu enggak? Pasak. Ya. Apa sih Indonesia ya? Di terjemahan dalam ini apa? Pasak benar untuk memancangkan dan untuk menstabilkan dia, ya kan? Wal jibala autada. Dipakai dengan jama' autad karena di sebelumnya jibal. Ya. Lihat di sini sama wal jibala maf'ul bih awal autada maf'ul bih tsani boleh. Kalau kita menjadikan naj'al itu maknanya enggak. Bukan sayyara. Ahsan. Kalau naj'al di sini maknanya khalaqa, maka jibal maf'ul bih dan autada hal. Itu secara nahwu ya. Oke. Pahami baik-baik di situ dulu. Nanti kita akan melanjutkan ke masalah lebih berkaitan dengan akidah insyaallah. Kemudian wa khalaqnakum azwaja dan kami telah menciptakan untuk kalian azwaj. Ya, pakai zai bukan pakai sin. Kalau pakai sin jadi kelompok nanti. Ya. Az antum ada bacanya karena enggak bisa z. Pakai set, sa. Wa khalaqnakum aswaja. Wah, kanggur ini. Ini namanya lahan jali atau khafi. Jali sudah merubah makna ya. Udah merubah makna. Gitu. Jadi bahaya, enggak boleh jadi imam kalau yang kayak gini, gitu kan. Kalau zai enggak bisa baca, bisanya bacanya pakai sa. Kan sebagian orang gitu, ada sai, sa. Berarti wa khalaqnakum aswaja. Enggak boleh itu. Ya, harus belajar lagi, enggak boleh jadi imam. Ya, kami telah menciptakan menciptakan kalian. Nah, lihat ini. Khalaqnakum tadi Anda bilang. Khalaq wa yakhluqu itu boleh enggak punya dua maf'ul? Cuman satu jenis maf'ulnya. Maka untuk khalaqnakum mana maf'ulnya? Antum kum dhamir ini, ya kan? Ya. Dhamir nasab munfasil muttasil. Khalaqnakum antum ini sebagai maf'ul bih. Azwaja dia sebagai hal. Ya kan? Kami menciptakan kalian dan keadaan kalian berpasang-pasangan. Azwaj jamak dari zauj. Ya, azwaj jamak dari zauj. Ya. Maksudnya berpasang-pasangan di sini berarti apa? Ya, laki dan perempuan. Ya. Tapi kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam dalam untuk masalah tumbuhan. Pun untuk masalah tumbuhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zaujain dua juga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara min kulli thamarati ja'ala fiha zaujain itsnain. Dan di setiap thamarat buah-buahan ya, min kulli thamarati ja'ala fiha, Allah taala jadikan zaujaini itsnain. Berpasang-pasangan juga. Ya, itu orang biologi pun bakal tahu itu. Ya. Kalau kita mungkin awam tentang itu, tapi orang biologi mereka tahu. Nah, berikutnya ikhwat sekalian, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian. Nah, tidur kalian sebagai subat. Ya. Subat itu asal maknanya adalah naum. Ya. Kalau di sini rohatan li abdanikum. Makna subat itu naum atau rohah. Naum itu tidur, kalau rohat, rohat rehat, istirahat. Rohah. Dan memang rohah ini ada kedekatan kata dengan ruh. Ruh, spirit. Istirahat itu berarti tolabur rohah, ya kan? Istirahat. Bangunin. Istirahat, sebagaimana kita tahu dalam wazan istif'al atau istif'alah, dengan tambahan ist itu artinya tolab. Istirahat, tolabur rohah, meminta rehat, dan rehat ini spirit. Orang kalau misalnya mau semangat, dia pasti pernah istirahat. Contohnya pagi ini, antum semangat gak? Yang gak semangat istirahatnya kurang. Ayo, kadang orang kecapean ya. Coba kalau kecapean pasti gak ini kan, gak fokus, gak konsentrasi. Karena ruhnya itu kurang, spiritnya kurang. Coba istirahat dulu dengan cara tidur, ya kan? Atau rebahan, sasarean. Nah, habis itu mulai dia wah seger lagi, ya. Maka itu subat. Jadi subat bisa makna naum, bisa makna roha. Nah, waja'alna naumakum subata rohatan li abdanikum, sebagai rehat, ya, spirit buat badan-badan kalian. Kemudian waja'alna layla libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas. Libas berarti pakaian. Dan pakaian hakikatnya fungsinya paling awal dan seterusnya adalah untuk menutupi apa yang di baliknya sebagai cover. Ya. Dan libas itu pasti dipakai di luar untuk menutupi yang di dalamnya, ya, di baliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah taala kiaskan pemasangan apa, pasangan suami istri itu libas satu sama lainnya. Ya, libas. Antum adalah pakaian untuk istri antum. Maksudnya bisa dimaknai, bisa dimaknai di antara tafsirannya adalah antum menutupi aib-aib istri antum, dan sebaliknya istri antum menutupi aib-aib antum. Antum mengcover berarti menjaga nama istri antum, dan sebaliknya juga. Begitu. Jadi saling memakai, ya, satu sama lain, saling melindungi, mengcoveri satu sama lain. Dari kata libas, nanti kalau ke wazan lain, labbasa yulabisu, dari jadi talbis. Talbis, kalau talbis ini konotasinya selalu negatif. Namanya talbis, konotasinya selalu negatif. Kalau libas, memakai itu normal. Ya, tetapi kalau talbis, labbasa yulabisu, ini selalu negatif. yaitu mengcoveri sesuatu yang di dalamnya itu ada kejelekan atau kebusukan dengan cover yang dibuat tidak seperti dalamnya supaya orang tertipu. Itu talbis. Makanya Ibnu Jauzi punya kitab apa? Talbis Iblis. Ya, talbis. Ya. Tapi seperti itu. Nah, makanya dikatakan di sini libasan sebagai satiran bisawadihi, sebagai penutup dengan hitamnya. Banyak santet-santet itu, sihir-sihir itu berlaku pada malam hari. Ya. Karena memang hitam itu lebih disukai oleh mereka. Karena enggak kelihatan, bikin enggak kelihatan gitu. Kalau santet di siang hari itu kayaknya kurang etis, ya. Kurang gimana gitu. Ya, sebentar ya. Oke. Kemudian ayat terakhir untuk hari ini, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan waktu siang itu sebagai ma'asha, ay waqtan lil ma'ayish. Waqtan lil ma'ayish. Apa itu waqtan lil ma'ayish? Itu waktu untuk ma'ayish, jamak dari ma'isha. Dan ma'isha itu berarti penghidupan. Dan penghidupan itu tidak mesti materi uang. Ya kan? Jadi yang penting ma'ish, antum bisa terus hidup, itu kan ada modal. Kerja dikupah digaji. Ima gajinya hutang, ima gajinya uang, salah ya. Atau gaji materi lain yang bisa bermanfaat untuk antum dalam meneruskan perjalanan hidup. Ya. Kalau misalnya ternyata gajinya antum itu seluruhnya adalah singkong, ya, buat makan sebertahun-tahun, itu ma'isha antum berarti. Tapi kan kita enggak mungkin digaji dengan singkong, ya kan? Begitu. Nah. Dan di sini kemudian waqtan lil ma'ayish. Jadi asalnya mencari penghidupan itu di siang hari, nahar. Nahar ini beda dengan nahar. Ya, nahar ya sungai. Dan bacanya pakai ha besar bukan pakai ha. Kalau nahar, itu berarti nyembelih unta nahar. Saya rasa beda lagi tuh. Kalau nahal lebah, loh. Tambah jauh, berarti nahar makanya ada matbi'inya. Waja'alnan nahara. Jangan waja'alnan nahara. Jadi seolah-olah seperti sungai. Waja'alnan nahara ma'ash. Ma'ash waqtan lil ma'ayish. Ma'ash berarti ini adalah isim zaman. Ya, waktu untuk ma'ayish. Taib. Itu normalnya dan standarnya. Tapi kadang kita lihat sebagian dari orang mencari penghasilan di malam hari. Ya, mungkin di antara antum Pak Niman mungkin, ya kan? Apakah beliau berdosa karena melanggar ayat ini? Enggak berdosa karena ayat ini. Apanya? Hukum kauni tidak sampai ke hukum syar'i. Ini ayat-ayat kauniyah bukan? Iya, Allah Ta'ala menjabarkan ayat-ayat kauniyah. Iya. Kalau misalnya malam-malam antum tidak tidur, antum enggak berdosa. Malam kan buat istirahat, ya. Antum tidur tapi antum tidak tenang, tidak rehat, enggak berdosa juga karena enggak nyambung dengan ayat ini. Ayat ini standar kauniyah. Allah Ta'ala menuturkan standar kauniyah yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang Allah Ta'ala tentukan. Tidak sampai ke hukum syar'i. Ini baru qada kauni, bukan qada syar'i. Jadi orang yang menjadikan nahar itu sebagai libas dan menjadikan lail sebagai ma'ash, ini memang kalau dibilang melanggar kayak terlalu kasar, menyelisihi umum keumuman kauniyah yang telah Allah tetapkan, tetapi tidak menyelisihi syariat karena tidak ada pelarangan khusus dalam syariat untuk bekerja di malam hari dan tidur pada maksudnya bukan selain malam. Faham enggak di sini? Bedakan berarti hukum kauni dengan hukum syar'i gitu. Jadi ayat-ayat ini hukum kauni, bukan jadi enggak masuk ke dalam bab fikih. Oke, dalam fikih itu tidak ada pelarangan yang saya tahu, yang Anda tahu, tidak ada pelarangan haram atas insan untuk bekerja di malam hari. Kasihan satpam-satpam, gaji enggak halal semua, anaknya bandel nanti, ya kan? Iya. Bahkan itu kadang darurat untuk bekerja di malam hari, kadang ya. Gitu, operator-operator di warnet-warnet ya, itu haram enggak ya gaji? Nah, itu muskilah. Kalau misalnya buat game online, nah ini bisa haram ya. Iya, karena merusak ya. Tapi itu berarti ya, sampai ayat 11, ikhwas kalian. Sekarang kita itu akan membahas bukan di masalah tafsir jalan lainnya ya ikhwan. Tapi ada pembahasan yang bahkan bisa saja sangat penting, sangat-sangat penting. Muskilah di antara iskal. Di antara muskilah atau iskal masalah yang kadang orang-orang Nasrani itu mereka kemudian apa? Berusaha untuk menikam Islam. Dengan cara apa? Lihat dalam Al-Quran. Apa? Coba-coba. Siapa yang bisa tahu? Berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bahas hari ini. Fadal. Ada gak yang bisa jawab? Bagaimana orang Nasara yang menyembah orang-orang yang mempunyai teologi Trinitas, ta'addud ilahiyat, ta'addud ilaha? Nah, kami jamak bukan? Wa ja'alna naumakum subat. Jamak. Jamak. Dan bukankah dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang dirinya dengan lafal atau sighat jamak? Nah, ini penting untuk diketahui. Ya, jangan sampai nanti orang Nasrani menikam kita dan menikam Al-Qur'an, menikam Islam, lihat yang hak yang benar adalah Kristen, Katolik karena Tuhan kalian pun mengungkapkan tentang dirinya dengan bentuk jamak. Dengan bentuk jamak. Antum tahu 212 itu sebenarnya simbol untuk apa? Berkaitan dengan Islam atau tidak? Hah? Yang 212 sekarang nih. Hah? Kurang sampai, ah? 212. Wiro apa? Wiro Sablong. Nah. Kesaktian gitu kan. Yang sekarang nih, 21 kan berarti apa? 2 Desember bukan? Apa itu udah setua apa 2 Desember ya? 2 Desember bukan? 2/12 gitu kan? Baik. Sekarang kita tanya, Desember itu kalender Hijri atau Masehi? Masehi. Nah, untuk Nasrani itu bukan? Nasrani. Maka kita apakah layak untuk menjadikan uruf Islami berdasarkan dari Nasrani? Itu satu hal yang perlu dikritisi itu. Ya kan? Nah, begitu ya. Jangan kebalik-balik ini ya. Kita mengislamkan sesuatu, suatu istilah jadi Islami, yang Islam ini berkaitan dengan Islamnya kita, tapi mengambilnya basicnya dari Masihi. Masihi. Masihi kan Masihi, yaitu Nasrani. Ya enggak? Enggak disadari banyak orang nih. Yang penting tren aja. Kalau kita kritisin, kita yang kena tahdir gitu kan. Tapi begini. Coba lihat, kita menjadikan hakikat semi syar'iyah dari hakikat yang urfnya berasal dari Nasrani. Ya kan? Ini yang diremehkan banyak orang. Ya, diremehkan oleh banyak orang. Sementara orang-orang Nasrani, mereka berusaha, sebagian dari mereka yang agak pintar dikit, berusaha untuk menikam Islam dan melegalisir benarnya pemahaman Trinitas mereka mengacu kepada ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala mengungkapkan tentang dirinya dengan sighat jamak. Nahnu, nahnu, nahnu, kami, kami, kami. Ya, kami. Ya. Dan kita membantahnya dengan begini, bahwa ketahuilah wahai orang Nasrani, bahwasanya Al-Quran ini turun bukan dengan bahasa sampean. Sampean bahasanya apa? Kejawen, bukan. Bahasanya apa? Indonesia. Bukan, Al-Quran tidak turun dengan bahasa Indonesia, tapi turun dengan bahasa Arab. Ya. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan begitulah kami, kata Allah Azza wa Jalla, anzalnahu, lihat, kami menurunkannya, kami hukman arabiyya, hukum yang Arabik. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya, juga kami menurunkan Al-Qur'an ya sebagai berbahasa Arab. Ketika Al-Quran itu turun dalam atau dengan bahasa Arab, maka konteks yang harus dipahami untuk teks-teks itu adalah konteks bahasa Arab. Sehingga mari kita letakkan bahasa Arab, mari kita letakkan nahnu ini dalam konteks apa? Bahasa Arab, yaitu tradisi Arab pada zaman itu dan mungkin sampai sekarang bagaimana memahaminya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan antum harus bisa jawab. Antum harus bisa jawab, ya. Ana mengambil ini dari dua ulama sajalah. Dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyimah aja. Ya. Sebentar. Ana mulai dari kitab Risalah Tadmurih dulu. Ya, dari kitab Risalah Tadmurih dulu. Baik. Di antaranya coba kalau misalnya kita berarti walaqad khalaqnal insana, ya kan? Kami telah menciptakan manusia. Nah, nahnu, ya kan? Oke. Okay. Dalam Ar-Risalah Tadmurih karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Fallahu subhanahu wa ta'ala yadhkuru nafsahu taratan bi sighatil mufradi mudhharan aw mudmara wa taratan bi sighatil jam'i." Ini kaidah penting atau kenyataan penting dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru nafsahu, menyebut tentang dirinya taratan, kadang-kadang. Dengan sighat apa? Dengan format kata apa? Kadang bi sighatil mufradi, baik itu mudharan, baik itu mudmaran. Dengan sighat mufrad, baik itu merupakan isim zahirnya, yaitu isim Allah Ta'ala, atau berupa dhamir. Ya enggak? Huwa misalnya, ana, ya enggak? Itu kan dhamir-dhamir itu. Allah kadang Allah Ta'ala kadang menyebutkan, menuturkan dirinya dalam Al-Quran dengan format singular. Ana, huwa, ya enggak? Biadihil mulku, mana? Dhamir kan? Hi. Ya. Taib. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Huwa. Dhamir. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ya. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dhamir? Ah, dhamir atau isim zahir? Isim zahir Allah. Ar-Rahman 'ala arsy istawa, isim zahir. Baik. Wa taratan, dan kadang-kadang bi sighatil jama', kadang-kadang dengan sighat jama' plural. Wa nahnu aqrabu, nahnu. Ya, anzalna, kami menurunkan, kami menurunkan. Jama' inna fatahna laka fathan mubina, fatahna jama'. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala mengungkapkan tentang dirinya dengan sighat mufrad, baik dia isim zahir bentuknya atau dhamir, atau dengan sighat al-jama'. Kalau jama' ya jelas dengan dhamir, ya. Seperti inna fatahna laka fathan mubina wa amsalu dzalika misalnya. Wa la yadhkuru nafsahu, kata Ibnu Taimiyah, bi sighati tathniyati qatt, dan tidak pernah menyebut dirinya dengan sighat musanna tathniyah. Tathniyah itu apa? Menunjukkan dua, ya kan? Huma, ya kan? Enggak. Enggak seperti itu. Dengan dhamir huma enggak pernah. Ya. Kenapa ikhwah? Kenapa wahai Syekhul Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengungkapkan tentang dirinya dengan sighat mufrad atau jamak dan tidak dengan sighat musanna? Li'anna sighatal jam'i taqtadi at-ta'zim alladhi yastahiquhu. Pertama, untuk kalau gini, kalau misalnya sighatnya mufrad, mufrad itu apa? Singular, satu saja. Ana, ya. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya kan? Tu dan ni, ini satu bukan? Satu, ya kan? Dengan mufrad ya. Aku dan tidaklah aku ciptakan manusia. Kalau aku udah jelas ya. Udah enggak ada lagi, enggak usah dipikirin, udah jelas tuh. Kemudian Allah taala kadang menuturkan tentang dirinya dengan sighat al-jama'. Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyah, li'anna sighat al-jam'i taqtadi at-ta'zim alladhi yastahiquhu. Karena sighat al-jama' ya, berkonsekuensi kadang-kadang ya, bisa berkonsekuensi untuk Rob, untuk Allah Azza wa Jalla, berkonsekuensi yang namanya ta'zim. Apa ta'zim? Pengagungan yang dia berhak mendapatkannya. Iya. Sahih. Pengagungan. Oke. Jadi lafal nahnu, kami, bisa tiga model. Imma menuturkan pluralitas, ya, dan itu asalnya, oke? Okay? Yang namanya nahnu menuturkan pluralitasnya mutakallimun, orang-orang yang sedang bicara, kami, kami, kami, biasa. Kami itu berarti komposisinya saya, dia, dan dia, minimal tiga minimal. Nah ini yang disebut oleh orang-orang Nasrani. Oh lihat tuh lihat dalam Al-Quran wa nahnu mengungkapkan tentang Tuhannya, dan sementara nahnu dalam bahasa Arab itu minimal berapa? Tiga. Maka trinitas itu dalam Al-Quran diajarkan. Gitu, gimana antum jawabnya? Benar juga sih. Wah, antum ikutan berarti. Na'udzubillah. Ini jadi syubhat nih yang perlu kita ilmui jawabannya. Realistis juga jawaban mereka karena sesuai dengan konteks Arabik yang namanya jamak walaupun khilafiyah itu tiga atau lebih, minimal tiga, dan Tuhannya orang Katolik yang sesembahan mereka maksudnya tiga. Tetapi ada maslak lain. Kalau tadi pertama nahnu itu bisa untuk mengungkapkan pluralitasnya pembicara. Yang kedua bisa untuk mengungkapkan khudu' atau rendahnya pembicara, walaupun cuma satu. Rendahnya pembicara menunjukkan rendahnya pembicara walaupun cuma satu itu yang berbeda. Contoh dalam Al-Fatihah kita pernah belajar apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah na'budu, na, kami menyembah. Sudah pernah ada tuturkan dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah di sini sebagian ulama mengatakan na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah di sini kok dijamakkan? Kenapa? Ada yang mengatakan dari ulama dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya na ini adalah aku dan seluruh anggota tubuhku, jadi jamak. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Maka kemudian Uh, Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nah di sini na'budu wa nasta'in itu menunjukkan ubudiyah, kehambaan, kerendahan. Ibaratnya kalau misalnya kita ketemu raja, ketemu Pak Jokowi misalnya presiden, ya, antum akan berkata, "Bapak, kami hendak gini-gini-gini. Kami di sini padahal hanya mentakbirkan saya." Mana yang lebih halus di depan maharaja, di depan Allah Azza wa Jalla, di depan raja atau di depan raja manusia, raja dunia, mengatakan saya atau kami? Kami, untuk menunjukkan kesopanan dan perendahan diri terhadap raja tersebut. Itu fungsi kedua untuk nahnu jama' itu. Fungsi ketiga, kami di sini sebaliknya untuk ta'zim al-mutakallim. Ta'zim, pengagungan, peninggian terhadapnya. Dan itu yang ketigalah yang ya bisa dimaksud ya, untuk ta'zim. Oke. Makanya kata Ibn Taymiyyah dalam At-Tadmuriyah, li'anna sighatal jam'i taqtadhi at-ta'zim, at-ta'zim alladhi yastahiquhu. Berkonsekuensi pengagungan yang Allah Ta'ala berhak untuk mendapatkan pengagungan tersebut. Dan Allah mentakbirkan tentangnya dalam Al-Quran, pengagungan untuk diri. Dan berhaklah raja untuk mengatakan kami sebagai pengagungan. Ya. Wa rubbama tadullu ala ma'ani asma'ihi, dan mungkin saja menunjukkan untuk makna-makna nama-namanya. Itu tadi jama'ah ya. Kalau sighatnya itu mufrad, singular, itu sudah jelas. Enggak perlu dibahas. Tapi sekarang wa amma sighatu tathniyati, adapun kalau misalnya bentuk format katanya itu ada tathniyah musanna, dua, Allah tidak pernah mengungkapkan itu tentang dirinya. Dua, enggak. Fatadullu alal adadil mahsur, maka yang namanya dua itu menunjukkan mutlak, yang namanya dua musanna itu menunjukkan bilangan yang terbatas. Maksudnya pasti dua, enggak, pasti dua. Adapun kalau ta'bir pengungkapan jama' nahnu itu tidak serta-merta selalu berkaitan dengan bilangan, iya atau tidak, kadang-kadang berkaitan dengan perendahan atau pengagungan. Makanya Allah Ta'ala kadang-kadang mengungkapkan tentang dirinya dengan sighat jama'. Faham gak di sini? Faham dah? Baik. Tetapi apakah semua ta'bir jama' dalam Al-Quran tentang diri Allah Azza wa Jalla itu semua mutlak hanya tentang ta'zim, atau ada tafsiran lain? Ya. Belum dibahas ya. Ya, kalau misalnya ada yang kerja atau apa, silakan boleh izin, silakan, enggak masalah ya. Ada mengambil dari kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid ke-6 halaman 20 atau 36. Lihat di sini. Ada beberapa contoh ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Surat apa itu? Qaf. Terjemahan yang lebih tepat apa di surat Qaf itu? Coba Anda mau lihat terjemahan dulu ya. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan nahnu berarti kami. Aqrabu ilaihi. Lebih dekat kepadanya min hablil warid. Ini termasuk ayat yang bisa menjadi mutasyabihat. Mana ayat berapa dia? Ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Hah? Itu satu ayat. Ada ayat lagi yang lain. Banyak-banyak ayatnya. Banyak. Misal di surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Nahnu naqussu, kami menceritakan kepadamu. Ya kan? Sebaik-baik kisah. Dan ayat lain-lainnya yang menunjukkan jama'. Baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fa inna mithla hadzal lafzi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih Sesungguhnya semisal lafal-lafal tadi penunjukan dengan jamak yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalla ala annahu al-muradu annahu, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu dhalika bijunudihi wa a'wanihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu melalui junud pasukannya, ya, wa a'wanihi, ya, bala tentaranya, minal malaikah, dari para malaikat. Paham enggak di sini, akhwan? Paham enggak di sini? Pahami. Kata Syekh Ibnu Taimiyah bahwa saya misal semisal lafal-lafal ini dengan nahnu, ya, kami, itu dalam Al-Quran menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan atau melalui siapa? Para pasukannya dari para malaikat. Ya. Fa inna sighata nahnu, sesungguhnya sighat nahnu atau lafal nahnu, yaqulu hal matbu'u al-muta'u al-mu'azzam. Lafal dengan siyut nahnu itu layak dikatakan atau diucapkan oleh matbu' pihak yang diikuti, muta' pihak yang ditaati, al-mu'azzam pihak yang disegani, yaitu Allah. Layak. Orang yang ditaati kayak ustaz misalnya, walillahil matul a'la, ya, ustaz atau orang besar itu kan matbu, banyak tabi'nya, banyak pengikutnya, banyak orang yang taat padanya, banyak orang yang mengagungkannya. Maka kalau misalnya nih ada seorang raja atau ustaz bilang, insyaallah kami akan berikan antum semua, kami di sini, itu menunjukkan keagungan dia, tidak? Iya. Dan pihak yang agung, yang besar, itu pasti punya pengikut, punya orang-orang yang taat, yang siap untuk dikomandoi. Gitu. Itu penjelasannya. Alladzi lahu junudun yattabi'una amrahu, yang mana dia punya pasukan yang siap untuk mengikuti perintah dia. Ya. Walaisa li ahadin junudun yuti'unahu ka ta'atil malaikati li rabbihim, dan tidak ada satupun pasukan yang taat betul-betul kepada Allah seperti taatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka oleh karena itu dalam Al-Qur'an sighatna di sini nahnu, kami, itu bisa untuk ta'zim, maksudnya kami ini tentang Allah, bisa untuk ta'zim pengagungan Allah dengan lafal tersebut, dan bisa juga mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu melalui para pasukannya dari para malaikat. Itu pemahamannya, seperti itu, ikhwan. Bisa paham enggak di sini, ikhwan? Paham atau tidak? Jangan salah paham. Nah, muskilahnya, ikhwan, sekarang ayat kita apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Berarti apakah ada perserikatan penciptaan? Muskilah kan? Muskilah, subhat lagi tuh. Berarti malaikat juga menciptakan dong. Di sisi Allah Ta'ala menciptakan. Berarti ada banyak pencipta. Gimana, ikhwan, cara menjawabnya? Apakah tidak pernah dijelaskan oleh para ulama? Ini kan subhatnya nanti di apa? Wa khalaqnakum azwaja. Kalau antum bilang, ikhwah sekalian, bahwa saya di sini itu berserikat bisa Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat, maka berarti antum mengatakan bahwasanya malaikat juga menciptakan. Berarti antum telah mencederai tauhid rububiyah. Muskilah. Ya. Anda mengambil kitab, Anda mengambil fawaid dari kitab Madarijus Salikin. Karya siapa, ikhwah? Ada yang tahu? Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim. Bukan Manhajus Salikin, ya, itu Manhajus Salikin karya As-Sa'di. Kata beliau rahimahullah di buku Madarijus Salikin jilid 3 halaman 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, coba lihat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dalam surat Qaf. Walaqad khalaqnal insan. Kami telah menciptakan insan. Kami menciptakan insan. Ini untuk ta'zim, ya kan? Pengakuan kepada Allah dari lafal nahnu. Tapi apakah ia bisa diserikatkan dengannya malaikat? Ya. Nah, padahal malaikat itu juga makhluk Allah, ya, makhluk Allah. Dan di surat An-Naba, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Qultu, saya berkata, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim dari hadis Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu fi takhliqin nutfah, dalam hadis Hudzaifah dalam penciptaan nutfah. Dalam penciptaan nutfah berarti dalam penciptaan air mani. Lihat, lihatnya. Fa yaqulul malaku allazi yakhluquhu. Lihat tuh. Dalam sahih Muslim. Maka berkatalah malaikat, ya. Nih. Berkatalah malaikat allazi yakhluquhu atau yakhluquha. Malaikat yang menciptakannya atau yang membentuknya, yang mengadakannya. Malaikat bertanya, "Ya Rabb, wahai Rabb, wahai Allah, dzakarun am unsa?" Laki-laki atau perempuan, ya Allah? Ya. Ya, begitu. Asawiyun am ghairu sawi? Apakah menyimpang atau tidak, ya Allah? Paham enggak di sini, ikhwan? Jadi di sini malaikat pun Allah tugaskan untuk membentuk manusia itu. Paham? Kemudian ditakbirkan oleh Rasulullah, maka yaqulul malakul ladzi yakhluquha. Malaikat pun yang menciptakan itu pun berkata. Berkata ke siapa? Berkata kepada Rabb-nya. Ya Rabb, ya Allah, zakar am unsa? Yang mau saya bentuk ini laki-laki atau perempuan? Paham enggak di sini? Fa yaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malik. Maka Allah taala, rabbmu itu menetapkan, menentukan apa yang dia kehendaki, dan kemudian malaikat pun mencatatnya. Paham di sini udah? Bagaimana kemudian penjelasan Ibnu Qayyim? Ya. Fa huwa subhanahu al-khaliqu wahda. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta satu-satunya. Pahami baik-baik. Yang menciptakan satu-satunya adalah Allah azza wa jalla. Tapi dengan kenyataan Allah lah pencipta hak hakiki untuk segala makhluk, la yunafi dzalika isti'mal al-malaikati bi idznihi wa masyiatihi wa qudratihi fi takhliq. Artinya kenyataan bahwasanya Allah khaliqu kulli syai, Allah sebagai pencipta segalanya, itu kenyataan tersebut tidak menafikan isti'mal al-malaikah. Ta'ala menggunakan para hambanya, yaitu malaikat pesuruhnya, bi'idnihi, dengan izin dari Allah, mandat dari Allah, wa masyiatihi, kehendak dari Allah, wa qudratihi, dan juga powernya atau kekuasaan juga dari Allah, fi at-takhliq. Itu takhliq itu ta'bir Ibnu Qayyim, fi at-takhliq, yaitu dalam penciptaan secara detailnya. Ya. Siapa yang menurunkan hujan? Jawaban kita Allah. Jangan jawaban kita malaikat, enggak boleh. Yang menurunkan hujan adalah malaikat, tapi apakah dengan astagfirullah. Yang menurunkan hujan adalah Allah azza wajalla, tapi apakah dengan kenyataan itu dan keyakinan itu menafikan bahwasanya Allah taala mengutus malaikat untuk mengatur hujan? Tidak. Allah taala mengutus malaikat untuk mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, langit dan seterusnya. Tapi hakikat yang menciptakan dan mengatur itu semua siapa? Allah azza wajalla. Mereka hanya disuruh, dan Allah tidak butuh pada mereka. gitu. Kenapa? Kenapa Allah tidak butuh pada malaikat ini, padahal Allah suruh malaikat, fa inna af'alahum wa takhliqahum khalqun lahu subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan malaikat itu sendiri membentuk tubuhnya atau gimana ya Allah alam, perbuatan malaikat itu sendiri ya, itu pun adalah makhluk Allah. Perbuatan hamba makhluk Allah, perbuatan malaikat juga makhluk Allah. Malaikat mencatat, perbuatan mencatatnya malaikat itu juga ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fama thamma, kalau begitu ya jadilah khaliqun 'alal haqiqati. Maka kalau misalnya begitu, maka Allah lah saja penciptalah secara hakikat. Paham di sini? Berarti syubhatnya harus antum bisa ungkap dan antum solving problem itu. Berarti wa khalaqnakum azwaja, nah di sini bisa untuk ta'zim dan bisa untuk menta'bir. Allah Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan dan juga dengan Allah Ta'ala menggunakan para hambanya dari para malaikat. Tapi itu tidak berarti Allah butuh pada malaikat itu. Kenapa? Karena perbuatan dan usaha malaikat itu pun itu semua diciptakan oleh Allah. Maka tanpa Allah pun mereka tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Wallahu Ta'ala. Agak bingung atau enggak? Hah? Antum agak bingung? Eh, fadal. Kemudian nabi itu memang benar-benar apa arti dari bahasa Arab itu yang ditahu sendiri? Ditahu yang mana? Enak aja. Enggak, emang dalam bahasa Arab seperti itu. Na, lafal jama' itu untuk ta'zim atau untuk ubudiyah bisa. Yang tadi Anda bilang ketiga ini, imma dia murni mutlak untuk pluralitas. Ini dari Arab. Maksudnya bukan ijtihad Ibnu Qayyim, enggak. Dari sejak Ibnu Qayyim belum lahir pun, dari sejak zaman Rasulullah, tradisi Arabnya. Dan bahkan bukan hanya tradisi Arab di masa kalian. Di kita pun juga gitu sebenarnya. Kami itu kadang-kadang di kita menunjukkan pluralitas ya. Iya. Tapi kadang-kadang menunjukkan kesopanan kan? Iya. Ya. Dalam bahasa Melayu itu biasanya kami. Kami itu takbir untuk saya. Saya itu untuk, kalau misalnya saya itu bahasa biasa. Tapi kalau kami itu bahasa halus. Kami. Ini kan untuk merendahkan diri. Tawadhu'nya gitu kan? Makanya iyyaka na'budu, ya kan? Dan yang ketiga bisa untuk ta'zimun nafs, mengagungkan. Begitu yang dikatakan oleh para raja, kami. Dan kalau raja yang mengatakan itu kan menunjukkan dia memiliki kekuatan, dia memiliki bala tentara, ya kan? Pasukan, menunjukkan kami. Faham atau tidak di sini? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah cukup sampai segitu aja insyaallah ya. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.